tepuk tangannya dong. Dan bukai pagi kerina. Kita sirangi lanai banci jumpa. Nande gintingku nande karungku nande biringku. Oh nande nande mau lihat sih. Dengo wenggo, jumpangi pagi kancih sambarna. Selain aku bagai nindu